pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, pasintanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Susah hati, air matanya berlinang, pasintanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, sedang lara, merintih